Selendong untuk bersaat teduh, saat teduh dimulai. Amin. Baiklah Bapak Ibu, jemaat Tuhan sekalian, kita mau angkat pujian kita mau mengatakan benar bahwasannya hanya Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita, memulihkan kita, memberikan hati yang baru bagi kita, dan rencananya selalu indah di dalam hidup kita. Kita angkat pujian kita, katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Mari angkat pujian ini dengan segenap hati. Katakan pada Yesus, hanya Engkaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau beri. Bagiku Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segala angkat pujian, katakan dengan segenap hati, benar Kau Bapa yang mengasihi kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau beri. Kebenaranmu itu penuhi kami dengan segenap hatimu. Engkau rela bagi kami Tuhan, mati di kayu salib demi kami, anak-anakmu. Tuhan dapat merenungkan setiap apa yang kita lakukan. Mari percaya kepada Tuhan bahwasanya rencana Tuhan itu sungguh indah bagi kita. Dia selalu ada di setiap jalan kita. Cuma Tuhan katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segala. Katakan lebih lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan pada Yesus, benar kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kebenaran-Mu itu bagianku. Pandang Yesus, katakan padanya, lagi katakan jemaat Tuhan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Setiap kita yang percaya, angkat pujian dengan sepenuh hati kita. Mari berbeban berat katakan pada Yesus, Tuhan, ini kami anak-anakmu Tuhan. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Itu bagian pandang Yesus. Kaulah yang kupandang selama hidup kami. Selama hidupku mengasihi-Mu. Katakan Kaulah segalanya. Amin. Haleluya. Benar ya Tuhan, Kaulah segalanya bagi kami. kasihimu memuliakanmu. Katakan cuma Tuhan. Bapa dan Raja. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih. Benar ya Bapa, kami ingin mengasihimu lebih lagi dan lebih sungguh lagi Tuhan. Tuhan, Kau sungguh luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Kau pakailah kami Tuhan supaya kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Engkau memberikan hari yang begitu indah dan cerah Tuhan sehingga kami bisa berkumpul di rumah-Mu ini dengan kerinduan kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Kurang semangat katanya ada sukacita. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Baiklah, kita angkat pujian kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Cuma Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan selalu baru, rahmatmu bagiku hari berganti. Kesudahan, mana suaranya Bapak Ibu? Kasih setiamu Tuhan, katanya Tuhan Yesus baik, tapi suaranya kurang semangat. Hati berganti, hari berganti hari. Siapa? Tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidup. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Angkat jempolnya, yang amat baik. Berkesudahan, kurang semangat. Kasih setiamu Tuhan, buktikan kasih setia Tuhan. Lalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari. Haleluya. Tetap kulihat kasihmu, Tak pernah berakhir. Katakan, come on jemaat Tuhan, jempolnya. Baik. Oh, amat baik. Yeah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Come on. Angkat pujian katakan Tuhan Yesus. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Wow, amat baik. Sungguh amat. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Ya, Dia sungguh baik. Tuhan. Amin. Haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Baiklah jemaat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Alkitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bapa di surga, dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh ampunan oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Untuk itu marilah kita secara bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau juga dan dengan kasih-Mu Engkau juga kami dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Kau di dalam kami, tetapi kami nafsu kami buat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna, daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu, jemaat Tuhan masih dalam keadaan berdiri, kita beresponsoria. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Kita mulai. Bahagia orang saleh, miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jemaat Tuhan. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Yeah. orang. Kita bersama. Engkau memberitahukan kepadaku, jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin, mulia bagi Bapa. Seperti saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Baiklah, warta jemaat kita pada hari ini, pelayanan kebaktian minggu depan 3 Juli 2022. Gelombang pertama masuk pukul 8 WIB, gelombang kedua masuk pukul 10 WIB. Khotbah Pendeta Marudu Sihotang MTH, gelombang kedua Pendeta Marudu Sihotang MTH, liturgis atau WL gelombang pertama, Saudara Cici J. Manalu, dan gelombang kedua Ibu N. Boru Simanjuntak. Doa syafaat gelombang pertama, Bapak LSJ Sinurat, gelombang kedua Bapak LSM Saragi, pemusik gelombang pertama tim musik, gelombang kedua Bapak L. Toga Torok, singer gelombang pertama, Saudara Fani Simarmarta dan Saudara Novi Tampu Bolon, gelombang kedua Ibu S. Boru Simamora dan Ibu G. Boru Tambun. Penerima tamu, gelombang pertama P3MI, gelombang kedua PWMI. Infokus gelombang pertama dan kedua Saudara Noel Tamaro Pensyaitan. Hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 diadakan kebaktian sektor gabungan, sektor 1, 2, dan 3 di gereja, masuk pukul 7.30 diharapkan kehadirannya. Yang bertugas, khotbah Bapak LS Dr. Andus NVL Tobing, liturgis Bapak RO Brahmana ST, topik ibadah dari buku Komsel nomor 29, Ingat Hanya Transit. Hari Kamis 30 Juni 2022, diadakan sermon di gereja masuk pukul 7.30, diharapkan agar majelis LSCLS dapat hadir. Hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, diadakan ibadah P2MI di gereja, masuk pukul 8 WIB, yang bertugas khotbah Pendeta Liturgis Bapak L. Toga Torop. Hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, diadakan ibadah PWMI di gereja, masuk pukul 4 WIB, yang bertugas khotbah Bapak CLS SP Nenggolan, liturgis Ibu Hotmaida Sitorus, doa syafaat Ibu Ramainan Ramian Marbun. Bagi semua jemaat Tuhan, supaya tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan dan memakai masker. yang berulang tahun pada minggu ini. Pertama, Daniel R. Pakpahan. Kedua, Angelina Boru Nainggolan. Ketiga, Putra Pratama Sitorus. Keempat, Dasra PSB. Kelima, Novita Sari Sibarani. Keenam, Peter Yusnika Maringanto. Tujuh, Lisbeth Sabarian Rohana Siagian. Kedelapan, David Juana Pitupulu. Kesembilan, David Pasaribu. Kesepuluh, Cika Natasha Hutapea. Kesebelas, Sylvia Junibert Huta Barat. Kedua belas, Arga Immanuel Siregar. Pimpinan Jemaat Majelis LSCLS dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jemaat yang memberikan persepuluhan dapat kita lihat di buletin. Persembahan juga dapat kita lihat di buletin kita. Demikian warta jemaat kita. Kita berdoa syafaat oleh Bapak CLS A. Warubu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih atas anugerah dan pertolonganmu kepada kami Tuhan, di mana anak-anak Tuhan boleh berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan namamu pada pagi yang indah ini Tuhan. Terlebih Tuhan, cuaca yang cukup cerah bagi kami itu sudah cukup bagi kami untuk memuliakan namamu, sehingga tidak ada halangan untuk bersujud, menyembah dan memuliakan namamu Tuhan. Tuhan ya, baik, sucikanlah hati kami pada pagi hari yang indah ini, karena kami datang dengan berbagai pergumulan di dalam kehidupan kami. Di dalam satu minggu yang lalu Tuhan, kami telah lalui dengan sukacita. Dengan itu Tuhan, berbagai permohonan kami Tuhan, Tuhan telah menerangkan bagi kami, sehingga kami Tuhan boleh bersujud, memuji dan memuliakan namamu di pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan baik, juga kami, kembali kami serahkan kehidupan kami di hadapanmu untuk masa yang akan datang Tuhan. Terlebih di minggu-minggu yang akan datang, kami juga berdoa buat saudara kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan untuk minggu mendatang Tuhan. Kiranya menjauhkan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat pelayanan minggu depan Tuhan. Seluruh yang mengambil bagian, kiranya Tuhan menyertai dan melindungi Tuhan. Sehingga di minggu yang akan datang boleh ibadah kita boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dan juga di hari Rabu Tuhan, untuk pertamjangan sektor 1 dan 2 dan 3 Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi agar hati jemaat boleh bergerak dan boleh datang untuk sujud memuliakan namamu Tuhan. Kami juga berdoa buat sermon atau kegiatan majelis di gerejamu ini Tuhan, agar seluruh majelis mengambil bagian untuk datang dan membahas akan program gereja yang kudus ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan melindungi Tuhan, sehingga apa yang diprogramkan boleh berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat kebaktian seksi P2M dan seksi PWMI Tuhan, agar berjalan dengan baik Tuhan. Sehingga Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayananmu itu Tuhan boleh berjalan dengan baik dan memberi kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang lalu Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan dan selalu mercai, terlebih Tuhan memberi kesehatan di dalam aktivitas dan di dalam pekerjaan. Boleh Tuhan bimbing di dalam usaha mereka, sehingga di hari-hari yang akan datang boleh semakin dipulihkan dan semakin dikuatkan oleh Tuhan. Dan di dalam hari-hari yang mereka hitung, boleh mereka peroleh hati yang bijaksana di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus berkatilah juga saudara-saudara anak-anak Tuhan yang memberikan persepuluhan mereka. di dalam kemuliaan nama-Mu Tuhan, agar selalu meretain kehidupan mereka karena telah mengingat akan Engkau, dan akan mereka ingat akan kewajiban mereka di dalam gereja-Mu yang kudus ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kesehatan bagi jemaat yang telah memberikannya, sehingga di dalam usaha mereka, di dalam kesehatan mereka, boleh Tuhan bimbing dan boleh Tuhan lindungi, sehingga Tuhan di hari-hari yang akan datang boleh semakin bertambah rezeki yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat gereja wilayah 1 dan 2 Tuhan, serta pengembangan bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani dan mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan dan lindungan Tuhan itulah yang menjadi milik mereka Tuhan, sehingga pelayan mereka boleh berhikmat bagi jemaat dan boleh berhikmat bagi sesama manusia Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat jemaat Maria Sunggal Tuhan, keseluruhannya Tuhan, yang lagi dalam keadaan kurang sehat Tuhan dan lemah iman, kiranya pernyataan Tuhan sehingga di hari-hari yang akan datang boleh bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu di gereja-Mu yang kudus ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang dalam studi Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan selalu membimbing dan memelihara Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh gurunya boleh dimengerti dan dipahami, sehingga menjadi bekal untuk kehidupannya mereka nantinya Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu yang sudah lanjut usia Tuhan di dalam gereja-Mu yang kudus ini, kiranya di hari-hari yang mereka jalani Tuhan boleh mereka memperoleh hikmat yang daripada Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan menjadi kemuliaan nama-Mu di surga Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang masih merindukan keturunan, kiranya Tuhan mendengarkan doa dan harapan orang tua kami ini yang belum dapat keturunan Tuhan, sehingga Tuhan boleh mereka mendapatkan hikmah yang daripada Tuhan di dalam penantian mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Gemar Sunggal Tuhan yang dalam keadaan krisis ekonomi atau di dalam pemulihan ekonomi Tuhan, boleh Tuhan semakin pulihkan dan semakin sukseskan, sehingga di dalam kekurangan kami Tuhan boleh Tuhan sertai, sehingga apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pembangunan kantor distrik kami Tuhan yang lagi berjalan, kiranya penyertaan Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan baik materi maupun doa Tuhan, sehingga pembangunan gedung distrik 2 wilayah 1 ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami Jonah, anak daripada Bapak Silitonga Borudamani Tuhan, kiranya kami terus berdoa dan terus memohon di hadapan Tuhan agar anak kami ini boleh memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Kiranya obat yang diminum boleh menjadi kekuatan baru bagi anak kami Jonah Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami itu Tuhan, kiranya bangsa dan negara kami ini boleh kami peroleh kedamaian dan sukacita, sehingga pimpinan-pimpinan yang ada di negara ini boleh menjalankan tugasnya dengan tulus Tuhan, sehingga kami rakyat Indonesia ini boleh mendapatkan hikmah yang daripada Tuhan untuk bernegara dan bermasyarakat di negara kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, ini dan Ini doa dan pengharapan kami. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan doa kami ini, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita angkat pujian kita, kita katakan, kalau ku hidup. Oh Yesus, kau kebenaran. Puji Tuhan, katakan Yesus. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberi, kau memberikanku hidup dan tetap sebagai musik memuji Tuhan. Jemaat Tuhan boleh berdoa dalam hati. Katakan pada Tuhan, benar Yesus, Kau kebenaran dalam hidup kami. Jemaat Tuhan, untuk merespon firman Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari jemaat Tuhan katakan, kalau ku hidup, hidupku hidup bagimu, matiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa, benar ya Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, selamat ku hidup, ku hidup bagimu. Katakan dengan kesungguhan hati, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Mari katakan, kalau ku hidup, kami mau hidup bagimu. Menjauhkanmu dari kasih-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih Tuhan pada pagi hari ini, karena masih Kau berikan kesempatan bagi kami memuji, memuliakan Tuhan. Serta sebentar ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, firman kebenaran yang daripada Tuhan, yang akan memerdekakan kami, dan yang akan kami Tuhan, yang akan membawa kami ke tempat yang maha tinggi, karena Engkau sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini. Apabila Tuhan, hamba-Mu yang penuh keterbatasan, memberitakan firman Tuhan ini, biarlah Engkau yang mengurapi, sehingga firman kebenaran-Mu ini Tuhan, bisa diberitakan dengan baik. Hamba-Mu bisa mengutarakan isi hati-Mu kepada jemaat, sehingga kami Tuhan, bisa mendapat sesuatu yang lebih menyenangkan lagi ketika kami pulang ke rumah kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, terimalah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat kami silakan duduk. Shalom. Di pagi hari ini, nats yang diberikan kepada kita adalah diambil dari Lukas 9. Lukas 9 ayat 57, Lukas 9 ayat 51 sampai yang ke-62. Lukas 9 ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-62. Kaum laki-laki akan membaca ayat yang ganjil dan kaum wanita membaca ayat yang genap, dan di ayat terakhir kita bersama-sama. Mari kita baca 1, 2, ya. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, Ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritahukan kepada Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Perikop kita di hari ini dikasih judul, Hal Mengikut Yesus. Saya yakin bahwa kita semua adalah pengikut Yesus. Ya. Amin. Tetapi saudara-saudara, mungkin kita di pagi hari ini akan merasa sedikit terganggu. Karena ternyata ada syarat. Ya. Ada syarat untuk mengikut Yesus. Kalau kita lihat nats kita di pagi hari ini, ada dua perikop sebenarnya, ya. Satu di ayat yang ke-51 sampai ke-56 dan 57 sampai 62. Ya. Sebenarnya ini perikop ini adalah satu percakapan di jalan. Ketika Yesus mau naik ke sorga, dia pergi dulu mau ke Yerusalem. Karena biasa dia mungkin mau ini sebenarnya Yesus ini mau melihat bahwa dalam keberadaannya pergi ke Yerusalem ini memang dia akan menyaksikan. Ya. Dalam perikop yang pertama dikatakan bahwa tidak semua orang mau menerima. Ya. Tidak semua orang mau menerima kehadiran Yesus. Apalagi kehadirannya berada di rumahnya. Contohnya orang Samaria. Memang sudah ada permusuhan besar ya. Di antara kalau di Israel itu ada sebelah utara dan ada sebelah selatan. Sebelah utara itu orang Samaria. Tapi ada pula cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Ya. Kalau cerita tentang kita lihat dari anak-anak ya, cerita orang Samaria yang baik hati ini juga ketika mereka pergi ke daerah Yehuda juga ditolak. Ditolak dia. Ah, itu orang Samaria. Kebetulan kali ini mereka orang Yehuda ini berada di mau lewat dari orang Samaria. Otomatis ya. Otomatis ketidakenakan itu juga berlangsung. Waduh. Tidak ada yang menerima Yesus. Tetapi saudara-saudara, apakah Yesus sebagai Tuhan tidak bisa memilih untuk bisa tinggal? Saudara, itu yang saya katakan tadi, bahwa di detik-detik terakhir ini dia juga mau memperlihatkan bahwa mereka juga terkadang ditolak. Seperti yang ada dalam Yesaya 53, boleh kita lihat. Dia ditolak, dia jadi jelek sekali karena sudah hancur tubuhnya dan tidak bisa dikenali lagi. Ya. Itu. Jadi saudara, maaf ya. Kalau saya enggak mau membuat di rumah saya itu gambar Yesus yang disalib. Karena gambar-gambar Yesus yang disalib itu badannya sangat utuh. Sementara dalam Yesaya 53 itu dikatakan dia tidak dikenali lagi. Ya. Jadi maaf, nanti kalau saudara-saudara datang ke rumah saya enggak ada gambar salib Yesus yang ada salibnya dia Yesus disalibkan. Karena saya berasumsi dari situ, ah, enggak layaklah masa Yesus disalib, masih cantik, masih gagah, ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ini adalah salah satu penolakan yang murid-muridnya bisa lihat. Sehingga murid-muridnya Yakobus, ya, dikatakan di sini, apa? Tuhan, apakah engkau mau kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Nah, itu Yakobus dan Yohanes. Memang saudara-saudara, kadang-kadang pernyataan di Alkitab ini, kalau kita tidak ambil backgroundnya, ini yang bisa menyimpang. Ya. Karena Yakobus dan Yohanes tahu, oh, ini kan Tuhan. Kenapa? Banyak kali orang-orang ini, kira-kira seperti itulah bahasa kita. Ya. Kenapa orang ini payah kali memberikan pada kita? Mungkin Anda bertanya-tanya nanti. Tapi katanya Yesus. Masa Yesus enggak punya otoritas? Ya. Sekarang ini sahabat-sahabat kita dari keturunan Ismail banyak mengkritik Alkitab. Ya. Tapi kita senang, saudara. Senang. Saya ketika ada Alkitab hanya melalui Yesuslah sampai kepada Bapa. Selainnya enggak ada, saya kadang-kadang miris juga, ngeri juga agama kami ini. Hanya melalui Tuhan kami semua bisa sampai ke surga. Dan jelas Yesus itu menjadi penghakim dunia. Bukan hanya tercatat di kitab suci kita, di kitab suci orang lain juga ada. Tapi saudara-saudara, setelah saya lihat, memang Yesus adalah gambaran orang-orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dia memberitakan firman tanpa konflik. Ingat, tanpa konflik. Dia tidak pernah menciptakan konflik untuk mengabarkan firman Tuhan. ini diserang saudara kita juga. Kenapa enggak perang salib itu katanya? Kenapa ada perang salib? Nah, itu sudah politik. Ketika politik masuk agama, saudara-saudara, berbahaya. Makanya kita bersyukurlah bahwa agama itu tidak dimasukkan ke politik. Pernah ada dicampur aduk Natal, politik dicampurkan, jemaatnya keluar. Wah, kita sangat baik, tidak mau menciptakan konflik. Pantaslah, kenapa? Yesus tidak pernah mengajar kita konflik. Amin. Memang warga surga tidak suka konflik. Bisa kita paham? Warga surga tidak suka konflik. Warga yang mau masuk surga itu tidak suka konflik. Ini harus mulai kita garis bawahi mulai saat ini. Dimana-mana pun kita harus mendatangkan rasa damai. Saudara-saudara, itulah dasarnya ini. Kenapa tidak disukai? Karena Yesus juga mau memperlihatkan. Makanya dia marah kepada Yohanes dan Yakobus. Ini dalam perjalanan ini. Mereka berjalan bersama-sama. Ya, jalan. Karena dulu belum ada Grab ya. Mungkin bisa disewa ya Grab misalnya. Tidak ada bus ya. Jadi mereka jalan. Dalam perjalanan itulah ada pembicaraan-pembicaraan ini. Ya, karena terlebih dahulu kan dikasih Yohanes dan Yakobus. Wah, tapi gak ada yang nerima kita. Cerita ini memang dalam satu perjalanan. Dalam ayat yang ke-57 juga bagian dari perjalanan. Ya. Kalau kita lihat dalam perjalanan ini, murid-murid Yesus, ingat, murid-murid Yesus itu sebenarnya bukan hanya 12, ya ingat itu. Tetapi yang 12 ini mewakili 12 suku di Israel. Makanya tetap harus 12. Yang lainnya boleh menjadi murid Yesus, tetapi yang utamanya 12. Karena itu mewakili 12 suku bangsa Israel. Saudara-saudara yang kekasih, inilah mungkin kita mulai tidak setuju hal mengikut Yesus ini. Tetapi saudara-saudara, kita harus dengan cermat. Karena yang ngomong ini adalah Tuhan kita. Jadi jangan coba kita tantang. Amin. Gak usah kita tantang. Mari kita cermati. Di sini sebenarnya ada 3 syarat yang dia katakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ya. Yesus berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Kalau kita ambil Matius 8 ayat 19, coba kita lihat Matius 18 ayat 19. Siapa yang sudah dapat Matius 18 ayat 19? Karena itu adalah satu referensi untuk kita, ya. Matius 8, maaf saudara, yang ada di sana tertulis hal mengikut Yesus. Matius 8 ayat 19 sampai 20. Nah, ini referensinya ini, ya. Juga di sini ada hal mengikut Yesus. Supaya kita tahu dulu siapa yang mau katakan, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Coba kita lihat. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat. Nah, ingat. Datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Jadi itu adalah ahli Taurat. Ya, ingat itu. Ahli Taurat datang kepada Yesus. Ahli Taurat ini kan orang yang tahu tentang kitab suci. Ya. Karena ahli Taurat ini pada zaman mereka itu orang yang sangat senang posisinya. Datang dibuat jumbai-jumbainya, ya, datang ke rumah orang, diberi orang uang, bahkan dia bisa menghakimi. Ini ahli-ahli Taurat. Kalau ada yang salah, dia langsung. Dan posisinya saudara-saudara, sangat enak. Ya, mereka selalu duduk di tempat-tempat tertinggi kalau di rumah. Ah, ini sebenarnya saya pun kadang-kadang kurang senang juga duduk di sini. Alangkah lebih baik duduk di situ juga, ya. Karena di gereja itu, di rumah Tuhan tidak ada yang boleh merasa ditinggikan. Ya. Semua harus merendahkan diri. Karena ini tempat yang maha kudus. Kita ini hanya orang-orang yang diselamatkan. Ya. Jadi saudara-saudara, ahli Taurat, apa jawab Yesus kepada dia? Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Karena ahli-ahli Taurat biasa senang. Di rumah-rumah ibadah biasa senang. Ya. Dia katakan, serigala mempunyai liang. Kalau kita tafsirkan, saudara, enggak usah kita tafsirlah. Enggak usah kita sulit-sulit. Supaya kita enggak usah sulit-sulit nanti mengabarkan firman Tuhan. Tidak ada liang. Serigala enggak ada liang. Burung tidak ada. Apa dikatakan? Burung tidak ada sarang. Artinya enggak ada rumahnya. Sederhana. Bahwa sebenarnya pemberita firman Tuhan itu dikatakan tidak begitu memikirkan rumah. Tidak ada liang. Memang serigala hidup di liang-liang. Burung hidup di sarang. Itu sebenarnya yang mau dia katakan. Berat atau tidak? Berat, ya. Sementara hamba Tuhan sekarang banyak membangun mahkotanya. Artinya saudara, harta benda itu tidak target bagi dia, ya. Tidak target. Kenyamanan itu tidak target bagi dia. Kenyamanan bukan target bagi seorang pelayan atau hamba Tuhan. Kalau kita lihat saudara-saudara kita, kita enggak memakai kata murtadin, ya. Kalau orang Kristen saudara memakai kata bertobat. Ada dua saudara kita yang bertobat hebat, yaitu Muhammad Kaci dan Saifuddin Ibrahim. Bertobat mereka. Kita enggak memakai kata murtadin. Jangan kita pakai saudara. Tetapi ada banyak sekarang saudara-saudara kita yang bertobat gara-gara mereka berdua. Banyak. Karena Muhammad Kaci sangat berpengaruh, oh, terpaksa masuk penjara. Tidak ada liang. Tidak ada sarang. Tidak ada sarang mereka lagi rumahnya di penjara. Saifuddin Ibrahim 4 tahun di penjara gara-gara hanya mengatakan. Tahu Anda saudara dia, dia cerita ini. Saya hanya menceritakan laki-laki jangan merokoklah. Seperti Yesus lah katanya. Karena dia bilang seperti itu, seperti Yesus. Masuk penjara dia 4 tahun. Boleh nanti lihat. Ngeri sekali saudara. Tidak punya liang. Tidak punya sarang. Kalau saudara kita sekarang SI itu di Amerika dia. Lari dari Indonesia. Saudara-saudara yang kekasih. Mungkin kita hampir tidak setuju mendengarkan hal mengikut Yesus ini. Tetapi itulah. Bagi kita yang sudah berkomitmen. Sudah komit mengikut Yesus. Atau kita punya komitmen mengikut Yesus. Ini harus menjadi falsafah. Jadi jangan lagi mikir harta benda. Karena harta kita berada di sorga. Ya. Siapa yang mau hartanya berada di sorga? Ini kalau anak sekolah minggu ini. Lomba lagi, mau dua tangannya. Tapi kalau kita orang tua, siapa yang mau berada di sorga? Tunjuk tangan. Malu, gengsi, atau masih berat? Ya. Jadi saudara, bisa kita lihat itu kalau ada pendeta khotbah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, bagaimana kalau opung kalian ini tiba-tiba hidup, datangan anak, huri! Kalau orang tuanya tak ada menyahut, gak suka juga dia bangkit bapaknya itu. Ah, gagal nanti warisan ini lagi, katanya. Saudara-saudara yang kekasih, tapi itulah kenyataannya. Ini Yesus kita yang ngomong, Tuhan kita. Makanya kita enggak pernah pakai kata istilah junjungan, enggak pernah. Karena Yesus itu pernah jadi orang. Ya. Yesus itu jelas dan berangkat ke surga. Ah, itu kelebihan Tuhan kita. Enggak ada Tuhan yang lain, nabi-nabi yang berangkat ke surga enggak ada. Tapi kalau Yesus menyediakan rumah untuk kita, menyediakan tempat, di bahasa Indonesia saya agak kesal. Dikatakan menyediakan tempat. Kalau di bahasa Inggris, wah, bukan tempat, tapi rumah, istana besar. Jadi sabar saudara-saudara, bagi rumah kita yang kecil, ya, seperti saya, rumah saya kecil. Yakinlah kita nanti punya rumah di surga yang sangat besar, yang katanya tanah-tanahnya itu emas. Saudara-saudara yang kekasih, kita lanjutkan orang yang kedua ya. Jadi orang yang pertama ini tadi ada kelebihannya dari orang pertama dan kedua. Kalau orang yang pertama ini dia sendiri menyodorkan diri. Iya, makanya ada banyak penafsir atau jangan-jangan ini karena dia ahli Taurat. Aku tahu Taurat. Kalau boleh, mungkin aku masuk menjadi nomor 13. Ah, banyak. Ya, karena ini dia sendiri yang menawarkan diri. Kalau yang kedua ini, memang dia ditanya oleh Yesus. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Ya. Orang itu berkata, izin, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Iya. Mungkin banyak kita akan marah kepada Yesus melihat ayat ini. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saudara-saudara, mungkin kita sedikit agak, saya katakan tadi di awal, tidak senang. Karena orang Yahudi itu juga orang yang sangat kental dengan adat istiadat. Jadi kalau ada anak yang tidak bisa mengebumikan orang tuanya, ini pun dipertimbangkan mendapatkan harta atau warisan. Makanya orang ini seperti itu. Ya. Tetapi Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Bukan kejam kali dia. Artinya memang pemberitaan firman Tuhan itu, sekali kita komit mau mengabarkan firman Tuhan, harus itu yang nomor satu. Kalau yang mati itu mungkin kita pas nanti di melayani di satu tempat terpencil, kita dengar bapak kita pulang, padahal kita enggak sampai laginya ke situ. Biarlah orang yang ada di sana. Atau ada penafsir mengatakan, biarlah orang yang di sana yang belum paham sekali firman Tuhan, mereka aja udah. Menyakitkan bagi kita. Padahal kita pun hampir sama dengan orang Yahudi. Ya. Kematian itu kita harus hadir. Jadi saudara-saudara, inilah yang dikatakan. Berarti memang ketika mau mengikut Tuhan, karena dikatakan sini Yesus yang mengapanya. Lalu ia berkata kepada orang lain. Ini dalam perjalanan ini, kita jalan-jalan seperti ini. Kau ikutlah kau. Ikutlah Tuhan. Begitulah ceritanya. Jalan mereka. Ini dalam sebuah perjalanan. Sekalian ada yang tanya. Ada Tuhan. Wah. Jadi saudara-saudara, memang ketika kita komit mengikut Tuhan, banyak hal-hal yang tidak lagi kita begitu pentingkan hal-hal keduniawian. Ya. Banyak. hal-hal duniawi itu menjadi nomor berapa untuk pelayanan. Ya. Makanya kadang-kadang kalau kita sudah komit juga melayani di gereja, ketika hari ini kita ganti ya, ganti jadwal mungkin ya, jadwal. Kita dari Selasa jadi Rabu ya, datang yang satu, ah tunggulah, kasta dulu pacarku ya, mana tahu kami pergi-pergi jalan-jalan. Nah, itu enggak ada lagi seperti itu. Tunggu dulu ya, namanya komit melayani. Saya kadang-kadang bisa ke, diundang ke tempat lain, ayo ke sana jalan-jalan, atau ada ibadah. Terpaksa juga ingat, untung ada Kang Denis. Ya, Kang Denis bisa menggantikan. Karena memang pelayanan harus menjadi nomor satu. Apalagi pelayanan yang sudah ada. Jadi kadang-kadang saya jengkel kalau ada pendeta sudah menyatakan ya khotbah, tiba-tiba hari-hari dia bilang, oh kusuruh pengganti. Alasannya karena khotbah di tempat lain yang lebih besar penghasilannya. Nah, inilah namanya pengkhianatan kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi mari komitmen, mari punya komitmen yang baik. Ketika sudah mau menjadi pelayan, ketika sudah menjadi singer, singer yang baik. Ya. Ketika menjadi song leader yang baik. WL, WL yang baik. Artinya banyak, hari ini rupanya aku janji bahwa saya bertemu dengan siapa? Nanti bisa ajalah kulambatin dululah pelayanan. Jangan saudara-saudara, ya. Jadi itulah yang nomor dua. Artinya hal-hal mengabarkan firman Tuhan adalah menjadi prioritas yang pertama. Bukan hal-hal yang lain. Bukan kita memikirkan harta. Ini termasuk arahnya ke harta semua ini. Harta. Dan seorang yang lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Hampir sama dengan nomor dua. Tetapi ini ada bedanya. Tadi masalah pengebumian. Ini hubungan dengan keluarga. Ya, hubungan dengan keluarga. Memang saudara-saudara, kalau kita sudah punya komitmen, marilah menjadi pelayan yang baik. Saya yakin pelayan yang baiklah akan menciptakan suatu kondisi di mana banyak orang mengikut Yesus. Ya. Pelayan-pelayan yang baik. Ya. Saya heran sekali saudara-saudara, karena pernah saya terlibat dalam JLFI, ya, Gospel Light for Indonesia, ini di Singapura, ketika diundang nanti kemari, ada kawan saya, Pendeta Sirait Filemon Gereja Sukacita GBI, diundangnya ke sana, tidak ada minta apa-apa. Wah, ini kami sudah punya dana dari gereja. Gereja kami bisa mengirim orang kemana saja pun dia minta. Apalagi ini khusus perayaan yang sangat hebat. Dua suami istri yang sudah komit saudara mengikuti Tuhan. Bahkan mereka komit tidak punya keturunan. Wah. Hebat ya. Karena pelayanan. Bendaharanya wanita yang sangat cantik, sekretaris di satu perusahaan, mengundurkan diri dari perusahaan untuk melayani gereja sebagai menjadi punya gaji yang sedikit. Wah. Kita kenal semua mereka. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Saudara-saudara, mereka sangat diilhami oleh hal mengikut Yesus ini. Hal-hal yang lain, mereka banyak berada di Singapura padahal mereka orang-orang yang dari Filipina, daerah terpencil. Tapi mereka sekarang berada di Israel. Mereka memang enggak ada keluarga lagi karena mereka single semuanya. Hanya komitmen untuk melayani Tuhan. Punya komitmen betul. Bahkan kadang-kadang saudara, saya enggak tahu Miss Joy yang pernah di sini melatih kami, ternyata dia seorang doktor tapi tidak pernah menuliskan gelar. Miss Joy, I was very surprised to see that you are PhD. Saya bilang, rupanya kau gelarmu PhD tapi kau tak pernah tunjukkan kepada kami. Saudara, kerendahan hati dalam pelayanan terhadap Yesus. Kerendahan hati. Ingat, saudara-saudara yang kekasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu kita sudah menunjukkan, memang saya kalau di gereja kita mungkin harus terbatas ya. Jadi saudara-saudara, inilah hal mengikut Yesus. Sebenarnya masih panjang lagi, tetapi bisa kita rangkumkan bahwa hal mengikut Yesus itu hal nomor satu. Bukan nomor dua, bukan nomor tiga, bukan nomor empat. Saya pernah suatu saat saudara, anak saya sakit jam 5 pagi, jam 4 pagi saya bawakan ke rumah sakit. Saya harus bermain. Saya tinggalkan anak saya itu di sana. Karena saya percaya Tuhan Yesus menjaga dia. Karena harus hadir di sini jam 8. Padahal demamnya sudah sangat tinggi. Karena pelayanan terhadap Yesus harus nomor satu. Saudaraku, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus kita Kristus, mungkin dia akan bertanya kepada kita juga, ikutlah aku. Dia juga mengatakan itu kepada kita, ikutlah aku. Saudara-saudaraku, saya ingin mengatakan kepada anak-anak muda, ya, anak-anak muda yang ada di sini yang belum menikah, Yesus nomor satu, saudara. Ketika pergi kamu ke kepercayaan lain, mereka tidak ada jaminan semua masuk surga. Lama ini saya pikir-pikir, ngeri sekali Yesus ini. Ternyata memang ajaran yang lain itu banyak bahayanya. Banyak bahayanya. Banyak tidak menuntun kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi yang pasti, Tuhan kita, Yesus Kristus, datang dia mau menyelamatkan kita. Amin. Dia mau datang. Dia mau mati di kayu salib. Hanya untuk dosa-dosa kita. Saya ingin kita punya komitmen. Kita menyanyikan, saya mau ikut Yesus. Saya yakin kita semua tahu lagu ini. Meskipun saya sudah Khususnya di kalangan muda-mudi yang sudah punya kesempatan untuk menikah, tetapi mereka juga harus menyatakan, saya mau ikut Yesus karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa hanya oleh Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namaMu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doxologi. Daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, itulah yang menemani kita dari hari ini, besok, sampai Maranatha. Tuhan Yesus membawa kita ke tempatnya. Amin. Bapa, terima kasih.